طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Sil TV di Pekanbaru, Radio Rei Padang, pemirsa Surau TV di Padang, Radio Kita Cirebon, pemirsa Aila TV di Cirebon, juga pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Al-Asmaul Husna. Kemarin kita sudah membahas tentang Ar-Raziq dengan Ar-Razzaq. Kita masuki pembahasan nama Allah yang lain, yaitu Al-Ahad Al-Wahid. Maknanya sama, yang Esa, yang Tunggal, yang satu-satunya. Adapun nama Al-Ahad hanya ada di satu surat, satu ayat, yang saya yakin semua yang hadir di sini pasti sudah hafal surat ini. Kalau ada yang tidak hafal, kebangetan. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Ahad artinya esa. Surah yang sangat agung, yang di dalam hadis, hadis ini pernah kita bahas di Al-Furqan, Jalan Jurang, di hari Ahad, tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, bahwa Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Quranul Karim. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang memuat kata-kata Ahad sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun nama Al-Wahid diterangkan di dalam beberapa ayat. Pertama, surah Al-Baqarah 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian ini adalah ilah yang wahid, yang esa, yang tunggal, yang satu-satunya. Juga dalam surah Yusuf ayat 39, Allah berfirman, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahhar. Apakah rob-rob yang banyak yang lebih baik, ataukah Allah yang al-wahid dan al-qahhar? Al-Wahid artinya yang tunggal, yang esa, yang satu-satunya. Al-Qahhar artinya yang maha perkasa. Juga dalam surah Sad ayat 65, Allah berfirman, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang wahid dan qahhar, yang esa dan maha perkasa. Juga dalam Ar-Ra'du ayat ke-16, Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakan, Allah lah pencipta segala sesuatu, dan dia Al-Wahid dan Al-Qahhar. Al-Wahid artinya yang tunggal, yang esa. Yang satu-satunya Al-Qahhar artinya yang maha perkasa. Ini beberapa ayat yang menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Wahid, semakna dengan Ahad artinya esa, tunggal, satu-satunya. Kedua nama itu, baik Al-Ahad ataupun Al-Wahid, menunjukkan satu sifat Allah yang tidak dimiliki oleh makhluknya, yaitu esa, tunggal, unik, satu-satunya. Artinya Allah dalam seluruh sifatnya satu-satunya esa dan tunggal. Tidak ada yang serupa dengan Allah, sebanding dengan Allah, atau yang semisal dengannya dalam seluruh sifat-sifat yang dimilikinya, juga di dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, juga dalam hal hak-hak yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Maka tak boleh ada tandingan yang dianggap serupa bagi Allah dalam keyakinan dan sudut pandang manusia, baik dalam hal mahabbah, mahabbah itu mencintai, atau dalam hal ta'zim, atau dalam hal adzulli atau al-khudu. Tidak boleh ada tandingan. Maknanya dalam hal mahabbah, cinta seorang mukmin kepada Allah harus jauh di atas cinta kita kepada selain Allah. Kita memang diperintahkan mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai para sahabat dan para ulama, mencintai orang tua, anak, bahkan sesama mukmin. Wajib kita cintai. Tanpa ada cinta kepada sama mukmin, enggak ada iman. Kalau enggak ada iman, enggak bisa masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai dengan sesama mukmin. Jadi wajib cinta kepada sesama mukmin, kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada para ulama, para sahabat, para solihin, apalagi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadar cinta kita kepada semua makhluk tadi harus di bawah kadar cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya paling kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dia cinta kita kepada sama makhluk disamakan dengan cinta kepada Allah. Allah azab itu. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, terus disebut. Sampai disebut amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, disebutkan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan oleh Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ya istri-istri kalian, saudara-saudara kalian, harta, rumah, semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Akan diazab. Jadi tidak boleh ada tandingan dalam hal mahabbah, dalam hal ta'zim, ta'zim itu mengagungkan, dalam hal khudu dan dhul, merendahkan diri dengan cara ruku atau sujud. Maka tidak boleh kita ruku dan sujud kepada selain Allah, apapun motivasinya atau niatnya. Kalau niatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, kalau sujud kita kepada makhluk niatnya ibadah, maka syirik. Tapi kalau sujud kepada sesama makhluk bukan dengan niat ibadah, tapi dengan niat menghormat, maka maksiat. Dua-duanya haram. Beda niat, beda hukum. Kalau niatnya ibadah kepada sama makhluk, lalu bersujud kepada makhluk itu, syirik. Pelakunya disebut musyrik. Kalau dengan niat menghormat, maka itu maksiat. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Di sini saya riwayat Imam Abu Daud. Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, ini saya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak-hak suami atas istrinya. Kalau berhak, kalau boleh. Kalau boleh saya perintahkan, tapi enggak boleh. Walaupun bukan dengan niat ibadah, tapi dengan niat menghormat. Itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun syariat zaman baheula, ya, dibolehkan sujud untuk menghormat. Malaikat sujud kepada Adam dalam rangka menghormat. Saat itu boleh. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya. Saat itu boleh. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf untuk menghormat. Saat itu boleh. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh merendahkan diri dengan cara seperti itu. Termasuk ruku. Ruku, bahasa Arabnya al-khudu. Al-khudu itu bungkuk. Ruku. Atau bahasa orang Sunda mah, kalau lewat orang tua, bilang punten nanti sambil apa? Sambil bungkuk gitu ya, itu khudu. La yajuzu sarfuha illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh bungkuk ini dilakukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam rangka ibadah itu syirik, kalau dalam rangka menghormat itu maksiat, maka tidak boleh. Dianggap belegu kan? Resiko awalnya begitu ya. Tapi kalau kita menunjukkan dalam aspek lain, kita orang yang sangat santun, sangat beradab, sangat hormat kepada sesama atau yang lebih tua, sayang kepada yang muda, kita terapkan, maka insya Allah mereka akan faham, oh ini bukan belegung ya, tapi pasti ada alasan dari sisi agama ya. Seperti itu nanti mereka akan faham sendiri. Awal-awal dituduh belegung ya wajar, normal. Jadi tidak boleh Allah dibuatkan tandingan dalam hal apapun, karena esanya dia, karena tunggalnya dia, karena satu-satunya dia dalam sifat dan juga di dalam perbuatan-perbuatannya dan juga di dalam haknya. Maka dari esanya Allah Azza wa Jalla melahirkan wajibnya kita berbuat secara ikhlas. Makna ikhlas hanya meniatkan amalan untuk dia. untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk makhluk. Diduakan Allah. Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu dibanding kecemburuan makhluk manapun di alam jagat raya ini. Sering saya ungkap, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Fawallahi, demi Allah, kalau aku melihat istriku ngobrol berdua dengan seorang lelaki di luar rumah, aku penggal lelaki itu dengan bagian tumpul dari pedangku." Mati apa enggak? Dengan yang tumpulnya. Mati apa tidak? Mati, coba. Tapi tidak akan putus. Paling patah lehernya. Dan matinya enggak sekaligus. Hidup dulu beberapa saat sambil tersiksa ya. Lama-lama mati, lehernya patah. Kalau bagian tajamnya plek putus, enggak kerasa. Meren enggak kerasa teh, belum coba. Tapi lebih menderita itu. Saking cemburunya, kalau aku melihat istriku berdua dengan seorang laki, aku penggal laki itu dengan bagian tumpul dari pedangku. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Atajabuna bi ghiratis sya'an? Kalian takjub enggak? Kagum enggak dengan kecemburuan Sa'ad? Fa wallahi ana aghyiru min. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyiru minni, dan Allah jauh lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah muncul ketika seorang hamba melanggar larangannya, apalagi menduakannya dalam hal ibadah, termasuk dalam hal niat. Niat ibadah yang dilakukannya syar'i, seperti sholat, seperti saum, seperti ngaji kayak gini. Tapi niatnya itu loh dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian manusia. Maka akibatnya kecemburuan Allah menyebabkan ditolak itu amalan. Ana agna syurakai anis syirki, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, sekutu, enggak, kata Allah. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, ini amal soleh, tapi dia menyekutukan aku di dalam amalannya itu dengan yang lainnya, diduakan niatnya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, tidak diterima, ditolak. Selain ditolak, pasti diazab. Coba lihat surah yang pasti di sini juga sudah hafal. Yang enggak hafal kebangetan. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Dua ayat berikutnya, alladzina hum yuraun. Celaka bagi orang yang sholat. Salah satunya orang yang riya di dalam sholatnya. Ya ditolak, ya diazab. Capek gawe, teka pake, barijeng di teke, bikin bete. Empat kerugiannya tuh ya. Jadi sifat esa Allah wajib melahirkan ikhlas. Karena apa? Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah sembahan yang esa, yang satu, yang tunggal. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam surah Sad 65 Allah berfirman, "Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar." Katakan oleh Muhammad, aku ini hanyalah seorang munzir. Apa arti munzir? Pemberi pemberi peringatan. Apa isi peringatannya? La ilaha illahu, la ilaha illallahul wahidul qahar. Tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah yang esa dan perkasa. Maka jangan kalian sembah selain Allah. Dan ketika menyembah Allah, niatnya fokus hanya untuk Allah. Ada enggak orang berbuat ibadah kepada Allah, amal soleh yang Allah syariatkan, tapi untuk tujuan dunia ada? Banyak, rajin tahajud biar cepat laku jodohnya. Rajin saum Senin Kamis biar cepat ada yang ngelamar. Rajin ibadah baca Al-Quran ayat ini ayat itu agar dagangannya laris. Agar umpamanya kalau dia di TNI Polri agar pangkatnya segera naik, karirnya segera menanjak. Nah, tahajud, sholat, saum, baca Quran ditujukan untuk niat dunia, bukan meraih apa yang ada di sisi Allah, keridhaannya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya, kemuliaan dari dirinya, dan seterusnya. Ya, ini yang diperingatkan. Qul innama ana munzir. Aku hanyalah pemberi peringatan. Dalam As-Saffat ayat 4 dan ayat 5, Allah berfirman, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Warabbul masyriq. Sesungguhnya sesembahan kalian itu benar-benar esa, tunggal, satu-satunya. Yang menguasai langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya, dan dialah Rabb masyriq. Masyriq itu timur, penguasa timur, penguasa barat dan seterusnya. Ya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, seluruh rasul diberi misi, tugas khusus, yaitu untuk menjelaskan kepada seluruh manusia tentang bahwa Allah itu esa, tunggal satu-satunya. Dalam surah Al-Anbiya 108, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan oleh Muhai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, dan ini juga telah diwahyukan kepada seluruh nabi, bahwa ilah kalian itu hanyalah ilah yang esa, yang satu. Apakah kalian mau pasrah, mau tunduk dan patuh? Ada isyarat, ikhwan tolong maju. Maju lagi, space yang ada di depan yang masih kosong. Apa-apa maju dekat ke saya, mau ngegel mau. Ahwat juga tolong maju lagi ke yang lebih dalam, biar akhwat yang di luar bisa masuk. Tahu gak akhwat bahwa di luar tuh karena gak kebagian tempat sampai duduk di motor sambil nulis. Karunya. Jadi coba maju ke yang lebih depan lagi, geser, ada space kosong. Walaupun Pak Adu tuur tidak apa-apa, ya. Iya, kita akan lanjutkan lagi. Allah pun berfirman ketika menerangkan dakwah mengajak manusia kepada Islam dan mengajak makhluk agar pasrah kepada keagungan Allah dan tunduk kepadanya. Dalam surah Al-Hajj 34 Allah berfirman, "Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Kata Allah, ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah ilah yang satu, yang tunggal, yang esa. Maka falahu aslimu, hanya kepadanya lah kalian pasrah. Ini konsekuensi dari orang yang meyakini Allah satu-satunya ilah, hanya kepada dia juga tunduk, patuh, dan pasrah. Makanya ada makna hanya dalam struktur kalimat falahu aslimu. Dari mana makna hanya-nya itu? Makna hanya dari susunan kalimat falahu aslimu. Jadi objeknya didahulukan, fi'il fa'il atau subjek dan predikatnya didahulukan, diakhirkan. Aslimu, islamlah kamu, pasrahlah kamu, tunduklah kamu. Biasanya kan kalau dalam bahasa kita subjek, predikat, baru objek, SPO, kesananya ka gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab, predikat dulu, subjek, baru objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nah, di sini objeknya didahulukan. Falahu aslimu, kepadanya aslimu. Islamlah atau pasrahlah, tunduklah kalian. Objeknya didahulukan. Sama dengan iyyaka na'budu. Objeknya didahulukan. Kalau objek didahulukan daripada subjek dan predikat, mengandung dua makna. Pertama, mengandung makna hasr. Hasr itu terbatas. Hanya kepada dia. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami ibadah. Walahu aslimu, dan hanya kepada dia aslimu, tunduklah kamu, taatlah kamu. Ini yang pertama. Makna yang kedua, ihtimam, dipentingkan, diagungkan. Saking dipentingkan, diagungkan, objek yang harusnya disimpan di belakang dikedepankan, disebut di awal kalimat. Kaidah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Ini kaidah di dalam ilmu balaghah. Taqdimul ma'mul anil amil, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat, yufidul hasr wal ihtimam, memberi makna hasr dan ihtimam. Hasr itu hanya, ihtimam itu dipentingkan atau diagungkan. Maka orang yang mengetahui kaidah dalam ilmu balaghah, begitu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau walahu falahu aslimu, atau wa alaihi tawakkal tawakkalna, atau wa 'alallahi falyatawakkalu, objeknya didahulukan, itu sudah langsung terbahas, terbayang. Ini mengandung makna hanya kepada Allah kalian bertawakal, hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah, hanya kepada dialah hendaklah kalian semuanya pasrah, tunduk, patuh, dan Allah itu diagungkan. Nah, setelah itu Allah memberi iming-iming, wabashiril mukhbitin, maka berbahagialah orang-orang yang mukhbit. Mukhbit maknanya dawamu ta'at. Mukhbit itu orang yang istiqamah di atas prinsip yang disebut di kalimat, di awal kalimat. Ilah kalian, sesembahan kalian adalah sembahan yang esa, yang satu. Nah, ini tauhid. maka hanya kepada dialah hendaklah kamu tunduk. Dan ada unsur pengagungan kepada dia dalam ketundukan kamu. Wabashiril mukhbitin, dan berbahagialah orang-orang yang mukhbit. Mukhbit itu istiqamah, on the track, teunggut, kalinduan, tegedag, keanginan, tecuut kanu hideung, teponteng kanu koneng, henteu lancak linci luncat mulang udar tina tali gadang. Itu intinya istiqamah, tegar di atas kebenaran. Allah menyatakan wabashirul mukhbitin, berbahagialah orang-orang yang mukhbit, yang istiqamah di atas tauhid tadi. Ya, jadi semuanya itu menunjukkan bahwa Allahu Azza wa Jalla assa dalam hal zat, dalam hal sifat, dalam hal perbuatan, dan dalam hal hak untuk diibadati, maka aplikasikan ini dalam semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Nah, demikian pula ketika Allah mensucikan dirinya dari tuduhan, anggapan, keyakinan orang yang keliru bahwa Allah itu punya saingan, atau punya, bukan saingan, punya sekutu. Kalau saingan ada kesan berlawanan ya, bersaing. Kalau sekutu kawan, tidak berbenturan tapi memiliki hak yang sama. Allah tidak memiliki sekutu baik dalam bentuk istri ataupun dalam bentuk anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang keempat, Lau aradallahu ayyattakhida waladan lastafa mimma yakhluku ma yasha subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Kata Allah, seandainya Allah mau mengambil anak, niscaya Allah akan memilih anak dalam bentuk makhluk yang Allah kehendaki, tidak akan dalam bentuk manusia. Maha suci Allah, dialah Allah yang esa dan perkasa. Karena kalau Allah punya anak, akibatnya anaknya disembah juga apa tidak? Iya disembah, ya. Ibu si anak ini disembah juga apa tidak? Iya, walaupun ibu si anak ini manusia, hamil, melahirkan, ya, disembah juga apa tidak? Iya, anaknya disembah, Allahnya disembah, tiga-tiganya disembah. Berarti punya sekutu ya. Seandainya Allah mau mengambil anak, niscaya Allah akan memilih anak dalam bentuk makhluk yang Allah kehendaki, tidak akan dalam bentuk manusia. Maka dalam surah An-Nisa ayat 171, wala taqulu thalathah intahau khairul lakum innamallahu ilahu wahid. Jangan kalian katakan bahwa sesembahan kalian ini ada tiga, atau yang disebut dengan sebutan Trinitas, hanyalah Allah itu ilah yang satu. Maka ketika ada orang yang mengklaim Allah itu ada tiga, Trinitas satu dalam tiga dan seterusnya, Allah katakan kafirlah dia. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 73 Allah berfirman, Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu di antara yang tiga. Tiga-tiganya disembah. Salah satunya adalah Allah. Yang dua lagi anaknya dan ibu bagi si anak. Tiga-tiganya disembah kan? Ibu bagi si anak itu disembah. Anaknya disembah. Allahnya disembah. Maka Allah menyatakan laqad kafara, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu satu di antara yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali sembahan yang esa, yang tunggal, yang satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla ketika Allah membongkar kebatilan akidah orang-orang musyrikin yang Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-19. Kata Allah, "Qul ayyushay'in akbaru syahada? Qulillah. Allahu syahidun baini wa bainakum." Wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Kata Allah azza wa jalla, katakanlah, mana yang lebih besar persaksiannya? Katakan, Allah lah yang menjadi saksi antara kami, antara aku dan kalian. Telah diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini dan orang-orang yang telah sampai Al-Quran ini kepadanya. Maka sesungguhnya kalian menyaksikan bahwa Allah memiliki atau di selain Allah ada sesembahan-sembahan lain. Katakan oleh kamu, la asyhad, aku tidak bersaksi demikian. Hanyalah dia, Allah itu ilah yang satu, dan aku berlepas diri dari apa-apa yang mereka sekutukan dengan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 51 Allah berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Berfirman Allah, jangan kalian mengambil dua ilah yang kalian sembah, hanyalah dia itu ilah yang satu, maka hanya kepadakulah kalian hendaknya takut. Jadi semuanya sesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla tersebut yang disembah oleh manusia adalah sesembahan-sesembahan yang palsu, yang batil, yang tidak layak untuk disembah. Adapun Allah satu-satunya yang layak untuk disembah memiliki segudang alasan. Apa alasannya? Karena Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, maka layak dia disembah oleh makhluk ciptaannya. Allah pula lah yang mengatur seluruh kehidupan makhluk, maka seluruh makhluk layaklah hanya menyembah Allah. Allah yang memberi rizki, memberi kesehatan, memberi kenikmatan, yang memberi madarat, memberi maslahat, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menggerakkan seluruh makhluk. Maka hanya dia pula lah yang layak untuk diibadati. Selain itu Allah kasih fasilitas yang kita butuhkan. Kita kan tidak hanya membutuhkan apa yang ada di muka bumi ini saja ya. Kita juga butuh matahari. Tanpa matahari kita gak bisa hidup. Kita butuh bulan, butuh bintang, butuh udara, saja ya. Kita juga butuh matahari. Tanpa matahari kita gak bisa hidup. Kita butuh bulan, butuh bintang, butuh udara, semua. Huap? Enggak. Ngeong-ngeong-ngeong ada lalat. Cele. Itu lalat entrep dina roti. Entrep tuh hinggap. Diambil itu roti. Dia bisa mempertahankan diri? Tidak. Umpor kep dikeprak. Hirup. Apa begitu? Tidak. Gak bisa apa-apa kok disembah ya. Oleh karena itulah maka yang lain selain Allah yang disembah enggak layak disembah, maka itu sesembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan adapun berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Adapun keesaan Allah Azza wa Jalla disimpulkan dalam beberapa poin yang berikut ini. Setidaknya ada 8 poin yang tercakup dalam makna keesaan Allah. Keesaan Allah wajib diaplikasikan dalam 8 poin berikut ini. Apa sajakah ke-8 poin itu? 1. Nafyul mathal wan nid wal kufu min jami'il wujuh fahuwa tabaraka wa ta'ala al ahad alladhi la mathila lahu wa la nadhira. Pertama, poin pertama ya, termasuk kandungan dari keesaan Allah adalah tertolaknya permisalan, tandingan, atau yang dianggap selevel dengan Allah dalam bentuk apapun, dari aspek apapun. Dengan makna Allah itu esa, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dalam segala aspek. Disimpulkan dalam 4 aspek. Dalam hal sifat, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Kedua, dalam hal zat, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk manapun. Ketiga, dalam hal af'al, perbuatan, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk manapun. Dan yang keempat, dalam hal hak, hak Allah tidak sama dengan hak makhluk manapun. Harus didahulukan, harus diprioritaskan. Ya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu sammiya. Apakah kamu mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Tidak ada. Ini kalimat retoris, kalimat atau tanda kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, saking apa? Saking sudah jelas jawabannya. Hal ta'lamu lahu sami, apakah kamu mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Tentu saja tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas tadi Allah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi dia sesuatu pun yang sekufu, yang sebanding. Ahadun disebutnya isim nakirah. memakai tanwin dan tidak memakai alif lam. Terus ahadun ini dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata-kata apa? Tidak. Tidak, bukan yang sejenisnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini konteks kalimat nafi karena ada walam. Tidak ada, ya. Ini nafi. Nafi itu kalimat negatif. Lalu di akhirnya ahadun isim yang nakira. Kalau isim nakira dalam konteks kalimat nafi, maknanya adalah seluruh jenis. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sebanding, sesuatu pun itu umum bebas, baik malaikat, manusia, jin, binatang, apalagi benda-benda mati, tidak ada yang sebanding selevel satu kufu dengan Allah Azza wa Jalla. Asy-Syura ayat yang ke-11 menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini juga sama, laisa itu kata kalimat nafi, laisa itu tidak ada. Syai'un, syai'un itu isim nakir. Syai'un itu sesuatu itu apapun, tidak ada yang semisal. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Walhasil keesaan Allah maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang sebanding, setara, selevel, setingkat, serupa, seperti dengan Allah dalam segala hal. Bagaimana itu? Allah kan mendengar melihat, kita juga mendengar melihat, sama apa tidak? Makna mendengar, makna melihatnya sama maknanya. Mendengar itu idrakus saut, mendengar itu artinya mampu menangkap suara. Tapi kaifiat, cara, hakikat menangkap suaranya bedanya. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang saja, cara menangkap suara sama apa tidak? Tidak. Nih siaran radio, ya, disebarkan melalui gelombang. Bisa kita dengar langsung oleh telinga? Tidak. Tapi konon-konon, ya, saya belum bertanya nih kepada yang bersangkutan. Kelelawar mah katanya bisa. Karena kita itu hanya bisa menangkap suara yang gelombangnya antara berapa Hz? 20 sampai 20 ribu, ya. Di atas 20 ribu tidak bisa, di bawah 20 tidak bisa ditangkap. Sedangkan gelombang radio, umpamanya radio Tarbiyah Sunnah, berapa tuh? 1476 kilo. Kilo ya, apa Hz saja, kilo kan. Di atas gak bisa didengar, ya. Gak bisa nih. Kita gak bisa mendengar suara radio Tarbiyah Sunnah langsung oleh telinga. Kalau mau mendengar harus ada alat namanya radio. Tak, ketemu gelombangnya baru keluar, ya enggak? Katanya kelelawar mah bisa menangkap suara yang gelombangnya di atas itu. Jadi radio Tarbiyah Sunnah kedengaran terus sama kelelawar tuh. Lebih setia mereka daripada kita. Jadi cara mendengarnya aja sudah berbeda antara kita dengan kelelawar. Konon kelelawar buta, konon, ya. Terus bagaimana mereka bisa melihat dalam gelap? Bisa mengetahui kalau ketika terbang, gitu ya, ada pohon, ada bangunan, ada tiang listrik, tidak nabrak. Itu dari pendengarannya. Kepakan sayapnya menimbulkan, menyebarkan gelombang ke segala arah. Kalau ada benda, umpamanya pohon, dek, dipantulkan lagi, ditangkap. Oh, di sana ada pohon. Oh, di sana ada buah. Oh, buahnya matang ataukah masih mentah? Tahu hanya dengan pendengaran. Tidak pernah salah gewok di gel, ternyata bohlam. Enggak. Sugante buah, ternyata bohlam. Enggak pernah begitu. Luar biasa pendengaran mereka ya. Itu baru orang dengan binatang. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi khaliq dengan makhluk. Cara mendengarnya, kemampuan mendengarnya, hakikat mendengarnya beda. Hakikat melihatnya juga beda ya. Dan begitulah seluruh sifat-sifatnya yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Poin kedua. Butlanut takyif. Batilnya takyif. Takyif itu deskripsi. Penjelasan tentang hakikat dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan takyif? Takyif kata muallif hafizahullahu taala huwa khaudul insan biaqlihi alqasir muhawilan ma'rifata kaifiyati sifatir rabbi subhanahu wa hadha muhalun. Takyif itu adalah orang berbicara berdasarkan akalnya yang terbatas, berupaya mengetahui hakikat dan kaifiat dari sifat-sifat Allah. Dan ini mustahil. Jadi takyif itu mencoba mendeskripsikan, menjelaskan sifat hakikat dan kaifiat dari sifat-sifat Allah. Tidak mungkin akal bisa mampu menjangkaunya, enggak bisa. Mustahil. Karena apa? Karena Allah itu tidak ada bandingan, tidak bisa dikomparasikan, dibandingkan, tidak bisa menggunakan kata-kata seperti, tidak bisa menggunakan kata-kata umpamanya. Karena kalau seperti, umpamanya, sebanding itu adalah perbandingan dengan yang lain, yang selevel, yang sama, yang mirip. Sedangkan Allah tidak sama dalam segala hal. Berdasarkan hal itulah maka enggak mungkin ada takyif. Termasuk di antara takyif adalah mempertanyakan sifat Allah dengan sifat dengan pertanyaan kaifa. Apa arti kaifa? Bagaimana? Bagaimana sih cara mendengarnya Allah? Ah, itu takyif. Karena pertanyaan itu menuntut adanya apa? Penjelasan atau deskripsi tentang cara dan hakikat mendengarnya Allah. Dan ini mustahil diketahui oleh manusia. Bagi Allah itu istiwa di atas ars. Wajib kita yakini karena Al-Quran menerangkan begitu. Adapun kaifiat hakikat istiwanya laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah di atas ars itu tidak sama dengan istiwanya sesuatu di atas sesuatu lain. Tidak sama dengan istiwanya seorang manusia di atas meja, di atas kursi, di atas bangku. Enggak. Kalau kita umpamanya saya tegak nih istiwa di atas kursi. Ini saya membutuhkan kursi dan nempel di kursi ini. Kalau kursinya reyot, sayanya gimana? Jatuh. Pernah kan waktu di masjid Al-Ukhuwahnya. Lagi enak, cungklik cungkedang, bruk. Aduh, sampai padahal lagi tabligh akbar. Masih ingat kasus itu? Tapi tidak viral. Tapi dari kasus itu apa yang terjadi? Langsung ada ke panitia, Ikhwan, tolong belikan kursi baru untuk Ustaz yang kuat. Nih saya uangnya. Ada kan ya? Ini baru bukan? Kayaknya bukan ini nih. Ini baru kemananya? Ada. Tolong belikan yang baru. Jangan sampai jatuh untuk kedua kalinya ya. Seperti itu tuh. Jadi itu saya. Kalau Allah istiwa di atas aras pertama bainun min khalqih, tidak nempel, berpisah dari makhluknya, tidak bertumpu pada aras. wala yahtaju ilaih, tidak membutuhkan arasy-Nya. Kalau saya istiwa di atas kursi, besar mana saya dengan kursi besar? Saya besar kursi. Besar saya. Itu mah mau mengatakan saya gendut, saya tahu. Sekarang begini, jangan kursi, kalau kursi mungkin besar. Tahu jojodog? Tahu, jojodog itu bangku kecil dari kayu ya, biasanya di dapur ya. Disebut jojodog itu paranti cingogo bari ngajedog di sana tuh. Awat ini menjerit. Kecil, lebih kecil jojodog atau lebih kecil orang? Lebih kecil jojodog, orangnya lebih besar. Orang yang menggunakan akal, otaknya yang terbatas, ketika memahami Allah istiwa di atas aras, gak nerima akalnya. Kalau Allah istiwa di atas aras, berarti Allah membutuhkan aras. Berarti arasnya lebih besar daripada Allah. Berarti makhluk lebih besar daripada Allah. Berarti kalau arasnya hancur, Allahnya jatuh. Itu lucu karena dia menggunakan akal. Akalnya terbatas lagi. Akal orang yang gak begitu jalan. Karena apa? Karena akal yang sehat memahami bahwa kalau sesuatu berada di atas sesuatu lain, apakah otomatis nempel? Tidak. Apakah yang di atas selalu membutuhkan yang di bawah? Tidak. Apakah yang di bawah selalu lebih besar daripada yang di atas? Tidak. Realita menunjukkan begitu. Saya sering jelaskan ya. Awan itu berada di atas gunung. Awan itu nempel gak dia di gunung? Enggak, ya. Awan itu membutuhkan gunung? Tidak. Apakah awannya lebih kecil daripada gunung? Enggak, awannya lebih besar daripada gunung. Jangankan gunung, kota bisa ketutup seluruhnya oleh awan. Bahkan bukan kota, kalau winter di Eropa, winter itu musim dingin, berpuluh-puluh negara ketutup sama awan tebal. Sehingga matahari tidak menembus, tidak masuk. Jam 12 siang juga seperti subuh, we, lampu teh nyala terus gitu ya di sana mah. Nyatiris, nyapoek, ngahod-hod dan seperti itu. Awan berada di atas gunung. Apakah berarti awan itu lebih kecil dari gunung, menempati gunung, bertumpu pada gunung dan membutuhkan gunung? Sama sekali tidak. Lalu kenapa memaksa-maksakan diri agar akalnya memahami itu, lalu kesimpulannya keliru? Kalau Allah istiwa di atas aras, berarti membutuhkan aras, berarti arasnya lebih besar, berarti Allah butuh tempat dan seterusnya. Itu akal yang sangat-sangat-sangat terbatas ya. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa takyif berarti ada menyamakan Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh. Itulah poin kedua kandungan dari keesaan Allah, batilnya takyif. Apa tadi takyif teh? Menjelaskan tentang hakikat dan kaifiat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan akalnya. Ketiga, poin ketiga, itsbatu jami'i sifatil kamal bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'alal jalali wal jamal litafarrudihi jalla wa 'azza bil kamalil mutlaqil ladzi la naqasa fihi biwajhin minal wujuh. Ketiga, termasuk kandungan dari keesaan Allah adalah tetapnya seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Dalam arti tidak ada satupun sifat baik yang tidak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh sifat yang baik, hanya yang baik, dimiliki oleh Allah. Dan seluruh sifat yang baik tersebut mencapai puncak kesempurnaan yang tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu, karena esanya Allah Azza wa Jalla dengan kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada kekurangan dalam dirinya dari aspek manapun. Kalau kita, kita hidup. Hidup kita tidak sempurna. Karena pertama, hidup kita berasal dari tidak ada. Dan berakhir dengan kematian. Kedua, selama hidupnya banyak mengalami hal-hal buruk. Mengalami sakit. Mengalami lemah, capek, lelah, ngantuk. Ya, mengalami juga perubahan. Asalnya langsing jadi gemrot. Asalnya kenceng jadi keriput. Asalnya tegak jadi bongkok. Nah, itu ada kekurangan kalau manusia. Allah hidupnya begitu sempurna. Kesempurnaan hidup Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, tidak pernah sakit, dan tidak pernah mengalami apapun yang bisa mengurangi kualitas dari hidupnya. Wa ma massana min lubub. Kami ini tidak pernah disentuh oleh kelelahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah dikenai rasa ngantuk atau tertidur. Ya. Kalau kita butuh ngantuk, butuh tidur karena butuh istirahat. Karena kelemahan, seluruh organ tubuh kita itu memiliki keterbatasan. Kalau sudah sampai pada batasnya akan lemah, akan ngantuk, akan membutuhkan tidur untuk apa? Pemulihan, untuk recovery. Begitu tidur, seluruh organ tubuh kita diistirahatkan. Kecuali beberapa organ penting seperti jantung. Jantung mah walaupun tidur tetap bekerja tuh. Kalau jantung ikut tidur, gak bangun-bangun lagi orangnya nanti. Ya. Tapi umumnya organ tubuh lain tidur, istirahat. Nah, begitu bangun fresh lagi, ya. Pulih lagi. Jadi kita butuh tidur, butuh istirahat karena kelemahan. Kita butuh makan, butuh minum karena lemah. Tidak makan, tidak minum, ya udah lemah. Allah tidak memiliki semua kelemahan itu, maka Allah tidak butuh tidur, tidak butuh ngantuk, tidak butuh istirahat, tidak butuh makan, minum dan yang sejenisnya. Karena kesempurnaan sifat al-hayat bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya, ya. Itu poin ketiga. Keempat. Anna lahu min kulli sifatin min tilka sifat a'zamuha wa ghayatuha wa muntahaha wa anna ila rabbikal muntaha falahu minas sam'i akmaluhu wa minal basari akmaluhu wa min kulli sifat akmalu wasfin wa atamma kama qala subhanahu wa lillahil mathalul a'la. Keempat, bahwa Allah memiliki seluruh sifat dengan puncak kesempurnaan sifat. Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Allah lah puncak atau berkesudahan segala sesuatu. Maka Allah memiliki sifat mendengar dengan kesempurnaan sifat mendengar, sesempurna-sempurna sifat mendengar. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih sempurna. Allah melihat, memiliki sifat melihat dengan sesempurna-sempurna penglihatan. Allah memiliki ilmu dengan sesempurna-sempurna ilmu, dengan sesempurna-sempurna cara dan hakikat dari mengetahui, yang tentu saja berbeda dengan cara mengetahui makhluk. Sering saya ungkap, kita cara mengetahui di mana dan bagaimana ada gula, bagaimana cara mengetahui oh di sana ada gula, gimana caranya? ya disamperin, dibuka, dicoba, oh benar ini gula. Ya, kalau gak lihat, gak akan bisa kita tahu. Dah semut mah atunya, cara mengetahui ada gula, entah gimana caranya. Tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa merasakan dari jauh, datang itu sok awurkeun da gula. Sapuruluk we di dapur. Bersihan dulu semuanya. Enggak beberapa lama atuh kurunyung, ngaleut ngabandaleut. Semut ngabring pa iring-iring, ya. Tiba-tiba saja sudah mengerumuni gula tersebut. Bagaimana mereka tahu di sana ada gula? Dan anehnya tidak tertukar dengan pecin atau garam gitu. Ai pecin merek bukan? Bukan kan? Bukan. Enggak apa-apa. Enggak pernah namanya semut tertipu ada gula, efek pecin. Duh, gimana? Pelem ini enggak pernah begitu. Bagaimana cara mereka mengetahui? Wallahu a'lam. Pencium bukan. Mungkin ada antenanya itu kan di kepalanya ada antena kan? Ada antena. Mungkin gula ini menyebarkan sinyal gitu. Ya. Ketangkap tuh oleh radar, oleh antenanya yang ada di sana. Wah, gede ini gulanya. Semacam wifi gitu. Wah. Manusia dengan semut sudah berbeda cara mengetahui adanya gula dan posisi gula, ya. Oleh karena itulah, kalau manusia dengan makhluk lain sudah berbeda, apalagi ya Allah, cara mengetahui apapun yang Allah katakan berbeda dan ilmunya mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, maka keesaan Allah mencakup makna seluruh sifat-sifatnya mencapai puncak kesempurnaan. Karena dia esa dalam sifat itu. Tak ada yang menandingi, tak ada yang menyamai. Jangankan itu mendekati pun tidak. Ya, ini poin yang keempat. Poin kelima. Keenam. Ketujuh dan seterusnya nanti. Hari Selasa yang akan datang, sekarang sudah habis waktunya, tinggal tersisa untuk bertanya jawab dan kita buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang mau umroh bulan Ramadan, kita ada program umroh dari mulai 2 April terus 23 April dan ada juga paket iktikaf ya, yang berminat silakan ke yayasan. Atau ikhwan yang mau haji tahun ini belum daftar silakan, insyaallah ya, pakai haji furoda sekarang daftar, tahun ini berangkat. Daftarnya gratis ya, tidak dipungut biaya. Pas berangkat bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana Islam menangani, mengobati gangguan kejiwaan ringan maupun berat? Kadang-kadang ada orang yang sudah paham ilmu syar'i pun tapi dapat mengalami gangguan tersebut. Cari penyebabnya, lalu berawal dari penyebab itu kita bisa berikan solusinya. Paling begitu ya, tergantung kasusnya nanti. Di manakah batas aurat wajah wanita? Apakah belakang dagu termasuk aurat dan dapat membatalkan sholat jika terbuka? Batasan aurat di dalam sholat gitu maksudnya, dalam sholat itu lebih ringan atau lebih terbuka dibanding di luar sholat. Di luar sholat ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajah termasuk aurat sehingga harus ditutup pakai cadar, pakai niqab. Ada yang menyatakan boleh wajah dan tangan terbuka, tetapi menutupnya lebih baik. Jadi ikhtilaf para ulama tentang cadar antara wajib dan sunnah. Dan itu menjadi perbincangan para ulama tiba heula mula sampai sekarang, ikhtilaf wajib dan sunnah. Karena ikhtilafnya wajib dan sunnah tidak diragukan lagi, ini bagian dari syariat. Maka semua kitab tafsir, semua kitab hadis, semua kitab fiqih pasti ada pembahasan tentang hukum cadar, hukum jilbab, pasti itu. Dan ini menunjukkan cadar bagian dari syariat. Orang yang menyatakan cadar bukan syariat Islam, bukan budaya Arab, itu orang karena fasik dan dengkinya aja. Adapun budaya Arab sebelum Islam datang tidak menutup aurat. Ayat yang menyatakan wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita itu mengelurkan kerudung dari kepala sampai ke dadanya. Itu karena orang-orang Arab zaman baheula kerudungnya itu ke belakang, lehernya ke wajah, leher, dada kelihatan kemana-mana. Itu budaya Arab yang asli. Sampai dulu dikenal dengan adanya tari apa? Tari perut. Jadi perutnya di kumaha-kumaha lah, enggak tahu. Dan itu yang melakukanlah para wanita. Itu budaya Arab zaman baheula. Islam datang melarang semua itu dan menyuruh menutupnya. Maka setiap kitab tafsir pasti membahas ini, karena syariat cadar ada dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 31, An-Nur ayat 60, Al-Ahzab ayat 59. Ya, itu pasti pembahasan tentang ayat-ayat itu tentang aurat wanita, apakah wajah termasuk atau tidak, dan cadar termasuk bagian pembahasan. Hadis lebih banyak lagi, fiqih itu lebih detail lagi. Tak diragukan lagi ini bagian dari syariat, syariat Islam. Ya, tapi ulama ikhtilaf apakah wajah termasuk bagian dari aurat ataukah bukan. Jumhur ulama menyatakan ya, ini aurat dan wajib ditutup. Oleh karena itulah, maka banyak kitab yang menjelaskan wajibnya wanita menutup wajah. Pendapat kedua menyatakan sunnah, seperti Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Hijabul Mar'ah Muslimah. Beliau menyatakan bahwa itu sunnah. Kalau sunnah, bagusnya dilakukan atau tidak? Ya, kalau sunnah. Cuma kalau tidak dilakukan, dianggap tidak berdosa. Kalau melakukannya, afdol. Dia pahala. Kalau tidak melakukannya, tidak dosa. Jadi itulah ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. Termasuk dagu kah? Termasuk dagu. Ya, dagu tutup. Sampai ke dagunya. Sampai di bawah bibir ini. Ya, itu termasuk bagian yang mengundang fitnah. Kalau yang panjang nanti belakangan, males. Barakallahu fik ya Ustaz wa fika barakallah. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya meski dosa besar sekalipun, dan akan memasukkan ke dalam surganya asal tidak melakukan syirik. Apakah ini artinya dia tidak akan diazab karena sebab tauhid tersebut? Banyak dalil tentang ini, diantaranya hadis tentang kartu bitaqah. Mohon penjelasan. Ya, barakallahu fik. Ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'min. Ini satu bab dalam majmul fatwanya oleh beliau diberi judul dengan judul Ahkam Usatil Mu'minin, hukum orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Kata beliau, ayat ini tentang orang yang tidak tobat. Dosa syirik terbawa mati, tidak ditobati, tidak diampuni. Tapi kalau sebelum mati tobat dulu diampuni, karena para sahabat pun dulunya adalah orang-orang musyrik, orang kafir sebelum masuk Islam dulunya orang-orang musyrik, ya, dengan kekafirannya dia otomatis menyembah selain Allah Azza wa Jalla, ya, otomatis dia musyrik. Tapi kemudian tobat masuk Islam dihapus semua dosanya kalau sebelum matinya tobat. Jadi ayat tadi bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu untuk orang yang syiriknya terbawa mati tidak ditobati. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Apakah semua orang? Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tidak bagi semua orang. Jadi dosa selain syirik mungkin diampuni, mungkin tidak, walaupun dibawa mati. Kalau syirik kan terbawa mati tidak diampuni. Dosa selain syirik dibawa mati ada dua, mungkin diampuni, mungkin tidak. Karena Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa selain syirik. Bagi semua orang tidak, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki dia dosanya diampuni selama bukan dosa syirik? Nah, pertama orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Karena Allah berfirman innal hasanati yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kedua, orang-orang yang dimintakan ampunan oleh makhluk lain, baik makhluk lain itu manusia, malaikat, bahkan binatang. Lo ada gitu binatang memintakan ampun? Iya, itu yang disebut dengan salawat. Apa saja amalan yang menyebabkan orang tersebut dimintakan ampunan oleh makhluk lain? Ah, ngaji kayak gini nih. Sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati walad hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang, laut, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat. Bersolawat kepada orang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, solawat malaikat dan semua makhluk diantaranya istighfar mereka bagi orang-orang yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada sama manusia. Jadi walaupun kita tidak tobat selama ngaji ini kita berguguran. Selama ngaji kita tidak istighfar. Tidak astagfirullah, astagfirullah. Bahkan kalau istighfar jadi dosa. Kenapa? Ngaganggu kabatur. Kita lagi baca ayat astagfirullah, astagfirullah itu. Terus saya ulah ngaji ayat itu, sopa istighfar. Tidak istighfar selama ngaji, memperhatikan maka dapat ampunan. Ampunannya dari berbagai segi. Pertama ada malaikat dan seluruh makhluk lain memintakan ampunan. Keduanya, ngaji ini kebaikan. Dan kebaikan menghapus dosa. Ketiga, dalam ngaji ada penderitaan. Sekarang antum menderita enggak? Menderita tuh, ya. Ada yang cangkel sekarang sing siremen. Ada banyak, ya. Ada yang aduh cangkeng asa potong, ya. Rematik kambuh, ya. Bujur asa kandel. Terus hareudang bayengyang. Padahal ada kipas anginnya. tapi kurang mensupport hawa karena terlalu banyak, ya. Terus disindir lagi sama ustaz. Para ustaz mah teu maksud nyindir, teu kenal-kenal acan. Banyak penderita, semua penderitaan menggugurkan dosa, ya. Nah, jadi banyak melakukan kebaikan, banyak ngaji, ya. Kemudian banyak berbuat kebaikan ke orang-orang, nanti orang yang ditolong, orang yang dibantu mendoakan, memintakan ampunan bagi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu tuh dosanya terkurangi, terkurangi, terhapus, terhapus, terhapus. Maka itu yang diampuni. Jadi orang yang Allah akan ampuni dosa besarnya walaupun terbawa mati dan tidak tobat, kalau orang itu banyak melakukan kebaikan, ya, banyak melakukan amalan-amalan penghapus dosa, banyak membantu orang banyak, ya, sehingga dimintakan ampunan dan banyak menderita selama hidupnya, banyak mengalami aras, kesakit, ya, musibah, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, itu dosa-dosanya berguguran, walaupun dia tidak bertobat dari dosa tersebut, tapi diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud wa yaghfiru maduna dzalik. Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun tidak tobat. Diampuninya karena faktor-faktor tadi. Limay yasha. Adapun orang yang berdosa besar, ya, walaupun tidak syirik, terus tidak tobat sampai matinya tidak tobat, tapi dia sedikit berbuat kebaikan, ya. Ngaji tidak pernah, malah ada yang ngaji dibubarin. Terus hidupnya senang terus, tidak pernah menderita gitu, ya. Karena kaya, karena berkuasa, nyaris kedua tangannya tidak pernah menginjak tanah. Bukan melayang kayak kuntilanak, tapi maksudnya dari rumah sudah naik mobil, ya, geleyeng, sampai ke kantornya langsung digelar karpet merah, celek gitu, kadang-kadang digandong. Seperti itu. Saking kaya senang gitu, ya. Nah, ini yang utuh nih, tidak akan diampuni dosanya yang terbawa mati. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan Ustaz dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, tapi sebelum itu ada pengumuman bagi pemilik kendaraan Suzuki R3 dengan nomor polisi 1538SS, dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Dan pertanyaannya Ustaz, bagaimana mendakwahi keluarga yang masuk ke kelompok tertentu yang eksklusif, tidak mau gabung dengan kelompok lain, bahkan mengkafirkan muslim selain kelompok mereka? Silakan Ustaz. Ya, yeah. Barakallahu fi. Kalau kita ada saudara, kawan, sahabat, tetangga yang begitu, satu-satunya cara patahkan argumentasinya. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu, berpendapat seperti itu? Pasti karena ada salah faham. Dia salah memahami ayat, salah memahami hadis. Nah, patahkan argumentasinya. Kalau sudah argumentasinya terpatahkan, dia mengaku salah, maka dia akan berubah, ya, umpamanya. Kenapa orang lain dikafirkan oleh dia? Umumnya karena pertama, orang lain enggak pernah syahadat. Padahal rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kamu juga belum syahadat, ya? Kita jawab, kan kita mah sering syahadat di sholat juga. Itu mah syahadat sholat, bukan syahadat dengan niat masuk Islam. Ini mah harus dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Hadis itu benar apa tidak? Benar, sahih, riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi penerapan yang keliru, penafsirannya yang salah, ya. Jadi, apakah benar kita harus bersyahadat lagi atau tidak? Karena rukun Islam pertama syahadat. Kalau dia argumentasinya begitu, patahkan. Kita tanya, apakah dahulu Nabi dan para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka atau tidak? Anak-anaknya lahir dalam keadaan orang tuanya sudah muslim. Apakah sudah gede disyahadatkan apa tidak? Coba mana dalilnya? Tidak akan ada. Kita jawab, semua bayi lahir itu Islam. Tidak perlu harus bersyahadat lagi. Kalau nanya dalilnya banyak. Nih ayat. Ya, Allah menyatakan surah Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus, itu Islam. Islam inilah fitrah Allah yang seluruh manusia, yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Jadi seluruh manusia diciptakan di atas Islam. Ketika lahir Islam, Nabi menyatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam, di atas fitrah. Kata Abu Hurairah, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian? Apakah fitrah di sini? Fitrah di sini Islam. Lalu membacakan ayat tadi. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Ha, fa'abawahu ayyuha widanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Nasrani, jadi Yahudi atau jadi Majusi. Kalau orang tuanya Yahudi, anak ini nanti kalau sudah besar diyahudikan. Dididik secara Yahudi, jadi Yahudi. Kalau orang tua Nasrani nanti akan dibaptis, jadi aja Nasrani, kan begitu. Kalau tidak diapa-apakan, dia Muslim. Umpamanya ada anak lahir dari keluarga kafir, baik ateis atau Hindu, Buddha atau Nasrani atau Yahudi, begitu lahir langsung diserahkan ke keluarga Muslim, langsung dididik sholat, saum, ngaji, dia Muslim. Karena pada asalnya lahir sebagai seorang Muslim. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, wal fitratu huna al-Islam. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, dan fitrah di sini maknanya Islam. Makanya begitu gede enggak perlu disyahadatkan lagi. Enggak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain. Enggak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka, ya. Oleh karena itu mewajibkan bersyahadat kepada kaum muslim, akibatnya hebat luar biasa. Tapi hebatnya itu buruk, ya. Pertama, mengkafirkan orang yang dianggapnya belum syahadat. Yang keduanya, nah, itu melahirkan kebid'ahan, yaitu bersyahadat dalam rangka masuk Islam. Itu sebuah kebid'ahan di bidang akidah, ya. Patahkan argumentasi ini. Alasan pertama yang umumnya dipakai oleh orang yang mengkafirkan orang lain. Kedua, nah, biasanya mengkafirkan pemerintah dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia itu kafir. Jadi pemerintah ini kata mereka kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dengan hukum apa? Pancasila dan UD45. Ya, kafir kata mereka. Lalu pengkafiran mereka terhadap orang kepada pemerintah ini berakibat seluruh rakyatnya kafir. Karena apa? Mereka memiliki kaidah. Ada satu buku dulu, itu saya demen banget kepada buku itu ketika saya masih belum laku, ya, masih bujang. Ada seorang tokoh ikhwan muslim namanya Said Hawa, ya, mengarang kitab Jundullah, itu viral waktu itu, belum ada istilah viral, itu booming banget, ya, dan banyak buku lain. Ada kaidah man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir wa man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Bahkan siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan pemerintah, dia juga kafir. Siapa yang ragu apakah pemerintah kafir atau tidak, kafir juga. Makanya semua orang kafir. Ini alasan kedua, kenapa orang itu mengkafirkan. Kenapa saya tahu itu? Sebab dulu saya yang mengajarkan itu. Ketika masih muda banget. Mungkin mereka yang sekarang ngomong gitu belajar dari orang yang dulu pernah belajar kepada saya sebelum saya tobat dari hal itu. Ya. Oleh karena itulah gampang untuk apa namanya membantahnya. Coba pertama, kenapa yang dipakai wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun? Kenapa yang dipakai ayat itu? Kenapa tidak ayat itu, kan ayat 44, Ya, ayat 45, 47 beda. Kenapa tidak dipakai faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun? Kenapa yang dipakai kafir? Kenapa fasik dan zalimnya enggak dipakai? Mereka bakal kebingungan. Ada ini yang lebih strength umpamanya, lebih kuat. Oke, kita tanya lagi. Wa man lam yahkum, man di sana tanya, nakiroh apa ma'rifat? Pasti liur naon atulah ma'rifat nakiroh teh. Jangan ngomong ma'rifat nakiroh. Ih, harus sabar, ini yang menentukan benar enggaknya pemahaman antum. Ma'rifat apa nakiroh? Enggak tahu tapi sotoi. Man di sini nakiroh. Umum, man di sini siapa saja, bukan pemerintah. Bisa pemerintah, bisa rakyat. Iya. Yeah. Jadi rakyat juga kalau tidak menerapkan hukum Allah ketika menghadapi pemerintah yang zalim, bisa kena dengan ayat ini loh. Kedua, jadi di sini umum untuk rakyat, untuk pemerintah, untuk semua orang, man di sini. Kedua apa ketiga? Wa man lam yahkum bima, wa man lam yahkum, siapa yang tidak menghukum bima, ma di sini dengan apa-apa. Apa-apa di sini teh apa? Apa ma'rifat apa nakir lagi? Dir dewa itu. Rata-rata orang itu tidak memahami ilmu syar'i, enggak bisa bahasa Arab. Enggak ngerti ilmu tafsir, ya. Enggak ngerti tentang ilmu syar'iah. Asal baca terjemahan, baca buku-buku yang terjemahan juga, wah itu. Basicnya rapuh. Basic ulum syar'iahnya, ilmu-ilmu syar'iahnya tidak mereka pahami. Makanya ditanya nakirah apa ma'rifat, bingung itu. Ma di sana juga nakirah, ma itu umum. Bima dengan apa-apa. Apa-apa itu apa? Apakah hanya khusus dalam urusan politik, pidana perdata, hukum yang diterapkan pemerintah atau umum? Ini umum. Dalam seluruh aspek, termasuk berbicara. Berbicara ada hukum Allah enggak yang mengatur? Ya. Enggak boleh bohong. Enggak boleh memfitnah, enggak boleh ghibah, enggak boleh mencela, menghina. Siapa yang menghina berarti dia tidak menerapkan hukum Allah ketika berbicara, ya. Ketika jual beli enggak boleh sumpah palsu, enggak boleh menyembunyikan aib barang, enggak boleh berdusta. Nah, ketika berdusta menerapkan hukum Allah apa tidak? Tidak. Apakah orang yang berbohong itu kafir? Berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau bohong kafir nih ayatnya. Apakah begitu? Enggak ada orang yang menyatakan kalau berbohong itu kafir. Bohong itu dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang itu dari keislamannya. Dia tetap muslim. Muslim yang berdosa besar, tapi tetap muslim. Kalau memakai kaidah berpikir mereka, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah maka dia kafir, maka seluruh pelaku dosa besar kafir. Karena ketika orang berdosa besar, ketika itu dia tidak menerapkan hukum Allah dalam aspek itu. Ya. Kalau begitu, enggak ada orang Islam satupun. Karena semua orang pasti pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Pernah, ya. Tanya, antum pernah berdusta enggak? Ya, pernah, namanya orang kafir dong. Dengan berdasarkan ayat ini. Gitu. Kamu pernah menghina orang enggak? Oh, pernah, disebut monyet tuh, kasih itu tuh. Para kasep budak. Berarti kafir karena ada hukum Allah yang tidak terapkan, wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar dengan gelar-gelar buruk. Itu hukum Allah. Kan antum melanggar tuh, bisa kafir, ya enggak? Akibatnya semua orang berdosa besar kafir. Dirinya kafir juga. Ini ada satu yang lucu, seseorang ya punya paman atau uak berprinsip begitu. Oleh sang Alo ditanya, Alo ini ikhwan kita yang ngaji ke kita, ya. Bukan Alo, Suan. Tahu Suan? Suan itu lawan dari Uwa. Kalau Alo lawan dari paman. Suan itu anak dari adik kita. Uwa, kalau memang orang yang tidak menerapkan hukum Allah kafir, kalau berbicara bohong, itu tidak menerapkan hukum Allah dong. Iya, kafir dong. Iya. Loh, kalau begitu, wah pernah gak bohong atau menyakiti orang? Ya pernah. Kalau gitu kafir. Memang kita semua kafir. Gitu akhirnya. Liur eta jelemanya. Jadi bakal bingung itu. Ya. Sok, tanya aja kayak begitu. Liur dijamin. Karena basic ilmunya yang kurang. Nah, lalu kita jelaskan. Pertama, ayat itu ada tiga. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Karena apa? Karena ada tiga kasus. Bisa menyebabkan kafir, bisa fasik, bisa zalim. Itu pertama, ya. Kedua, kufur di dalam ayat itu, kufrun duna kufrin. Kufur kecil, bukan kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kufur kecil itu dosa besar, tapi tetap muslim. Contoh kufur kecil, membunuh sesama muslim. Nabi menyatakan, sibabul mu'min, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, membunuhnya adalah kafir. Kafir apa? Kafir kecil. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Membunuh adalah kafir. Tapi ini kafir kecil. Artinya tidak keluar dari Islam, ya. Seperti syirik ada besar ada kecil, kufur ada besar ada kecil, nifak ada besar ada kecil, seperti itu. Maka kita harus memilah mana yang kecil, mana yang besar berdasarkan ilmunya para ulama, penjelasan para ulama. Jangan difahami sendiri. Kalau difahami sendiri nanti bingung sendiri. Seperti tadi, pokoknya yang tidak menerapkan hukum Allah kafir. Kita tanya dalam segala hal, iya. Nah, sekarang kalau berbicara ada hukum Allah di sana tuh, ya harus diperhatikan. Dusta berarti tidak menerapkan hukum Allah. Yang dusta kafir apa tidak? Dia bakal bingung sendiri tuh, ya. Banyak bohong-bohong wae meni kafirnya. Setiap hari orang bisa kufur kalau begitu. Jadi dia akan bingung sendiri karena terjebak oleh pola pikirnya sendiri yang keliru, ya. Begitu. Patahkan argumentasinya. Kalau sudah patah dia akan faham, kemudian akan berubah, ya. Waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.